Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kemarin dari kitab Al-Jurumiyah, kita sudah memasuki babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab awamil, pengaruh-pengaruh yang masuk kepada mubtada' dan khabar. 6. Barakallahu fikum. 6. Kemudian disebutkan ada pengaruh-pengaruh ini terbagi, pengaruh yang masuk pada mubtada' dan khabar terbagi menjadi 3, yaitu kana dan saudarinya, akhwat akhwatuha, kemudian inna wa akhwatuha, nam inna dan saudarinya, kemudian dhonantu wa akhwatuha, dhonna dan saudari-saudarinya. Nah, barakallahu fikum. Dan kita hampir saja selesai atau dianggap selesai membahas tentang kana wa akhwatuha. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan tentang bahwasanya kana ini masuk pada mubtada dan khabar kemudian merubah hukum mubtada dan khabar. Yaitu apa? Mubtada berubah menjadi isim kana dan khobar mubtada berubah menjadi khobarnya kana. Nah, barakallahu fikum. Dan telah disebutkan tentang arti kana dan arti saudari-saudarinya. Nah, ada pertanyaan? Kemarin sempat disampaikan pembagian fi'il ya, fi'il mutasharrif dan yang ghairu mutasharrif gitu ya. Nah, berarti kita masih membahas kana. Nah, masih membahas tentang kana dan saudari-saudarinya. Nah, barakallahu fikum. Fi'il yang masuk pada bab ini yaitu kana dan saudari-saudarinya terbagi menjadi 3. Nah, antum tulis. Yang pertama, fi'il ghairu mutasharrif. Fi'il yang tidak mengalami perubahan, fi'il ghairu mutasharrif. Nah, fi'il ini yaitu laisa dan dama. Nah, artinya tidak mengalami perubahan dari bentuk madi kepada bentuk mudhari' atau amr. Bentuknya hanya madi saja, yaitu laisa dan dama. Yang kedua, fi'il mutasorif nakis. Nah, fi'il mutasorif nakis artinya apa? Bisa mengalami perubahan, namun perubahannya tidak sempurna, nakis, masih kurang perubahannya. Nah, maksudnya di sini fi'il-fi'il ini hanya bisa mengalami perubahan dari madi menjadi mudorek saja. Nah, tidak ada fi'il amarnya. Bisa mengalami perubahan dari madi kepada mudorek, dan madi dan mudorek tersebut semuanya beramal, baik keadaan dia fi'il madi ataupun mudorek, semuanya beramal. Nah, kemudian yang ketiga, fi'il mutasorif tam. Bagian yang ketiga adalah fi'il mutasorif tam, sempurna. Artinya apa? Artinya fi'il-fi'il ini bisa mengalami perubahan dari bentuk madi ke mudorek dan amr. Nah, barakallahu fikum. Jenis yang pertama apa tadi? Fi'il ghairu mutasarrif. Nah, apa fi'ilnya? Laisa dan dama. Yang kedua, fi'il yang mutasarrif nakis. Fi'ilnya mazala, manfaqa, mafati'a dan mabariha. Mazala, manfaqa, mafati'a, mabariha. Itu fi'ilnya yang mutasarrifnya nakis. Nah, artinya apa nakis tadi Abu Isa? Yaitu bisa ditasrif kepada fi'il mudorek, yaitu dari madi bisa didatangkan padanya fi'il mudorek, bisa didatangkan darinya fi'il mudorek. Nah, kemudian fi'il mutasarrif tam apa artinya? Nah, bisa mengalami perubahan dari madi menjadi mudorek dan amr. Nah, maksantum, fi'il yang mutasarrif tam ini bahkan juga bisa kepada masdar, ya. Bahkan juga bisa ada masdar yang semuanya beramal, baik madi, mudorek, amr dan masdar, semuanya itu beramal. Jenis ini, jenis yang ketiga ini, fi'il-fi'il tersebut antara lain kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro. Nah, itu ya, kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro. Nah, artinya apa? Artinya fi'il-fi'il ini dari madi kepada mudorek dan amr. Contoh kana, apa fi'il mudoreknya? Kana yakunu. Apa amrnya? Kun. Nam. Amsa, apa mudoreknya? Amsa yumsi. Amsa yumsi. Apa amrnya? Amsi. Asbaha, apa mudoreknya? Yusbihu. Apa amrnya? Asbih. Nam. Barakallahu fikum. Semuanya beramal, baik ketika mudorek ataupun masdar, bahkan ada isim fa'il yang juga beramal ketika isim fa'il tersebut terambil dari fi'il ini yang mutasarrif tam tadi. Nah, barakallahu fikum. Karena telah kita ambil kemarin. Kemudian yang ya kunu, sekarang yang bentuknya mudoreknya. Nah, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakunur rasulu alaikum syahida. Wa yakunur rasulu alaikum syahidan. Nah, di situ memakai fi'il apa? Bentuknya apa? Yakunu fi'il mudorek. Wa yakunur rasulu alaikum syahidan. Nah, di Rob Abu Isa. Wa yakunu ar-rasulu alaikum syahidan. Iya. Silakan. Yakunu rasulu alaikum syahidan wa yakunu rasulu alaikum syahidan alwawu alhasab maqabla. Lanjutkan. Yakunu fi'lun mudhari'un. Yakunu fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhamma. Dhamma. Atau di, atau kalau lengkap lagi fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un litajarrudihi. Marfu'un litajarrudihi. Minan nasibi wal jazimi. Minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Raf'ihi ad-dhamma. Naam. Kemudian ar-rasulu. Ar-rasulu ismu yakunu. Ismu yakunu marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Naam. Ala. Ala harfu jarrin. Harfu jar. Kum domir mutasil. Domir mutasil fi mahali jarrin. Fi mahali jarrin. Iya. Syahidan. Syahidan. Khabar yakunu. Khabar yakunu mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Alamatu nasbihi fathah. Aksantum. Naam, itu untuk fi'il fi'il mudhari'nya. Kita buat contoh yang fi'il amrnya. Nah, Allah Taala berfirman wa kunu qawamina bil qist. Nah, kunu qawamina bil qisti. Nah. Abu Sufyan. Nah. Kunu qawamina bil qisti. Kunu qawamina bil qisti. Kunu fi'lin fi'lun madhi kunu fi'lu am fi'lul amri fi'lul kunu amrin. Fi'lun amrin mabni ala mabni alal ala sukun mabni ala hatfun nun mabni ala hatfun nun iya iya wal wawu wal wawu domirun mutasilun mudamirun muta, mut, mut, mutasilun mabni ala domi mabni, ala, mabni domi, ala sukun mabni ala sukun mabni ala sukun fima fima hali raf'in fa'il fima hali raf'in isim fima hali raf'in isim kana kana ya yeah. Qawamina ya yeah, qawamina khabaru khabar kana khabaru kana mansubun mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u ya yeah, niabatan niabatan anil fathhi fathhi nam li'annahu jamak mu'anas jamak mudzakkar li'annahu jam'u mudzakkar salim salim nam wa fa harful jar wa ba'u harful jar al-qisti al-qisti majrur bil ba majrur bil ba'i nam itu ya barakallahu fikum syahidnya apa di situ kunu kunu di situ fi'il amr namun beramal nam kunu fi'il amr beramal mana isimnya domir mutasil wawu. Naam, mana khabarnya? Qawamina. Naam. Barakallahu fikum. Naam, contoh lain kita ambil yang isim fa'ilnya. Naam, isim fa'il juga bisa beramal di sini selagi kananya kana nakis, ya. Contoh, contoh Zaidun ka'inun akhaka. Zaidun ka'inun akhaka. Zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhamma. Gitu ya. Ka'inun khabar mubtada' marfu' 'alamatu rafihi dhamma. Ulang. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi dhamma. Ka'inun khabar lil mubtada' marfu'un bihi wa 'alamatu rafihi dhamma. Naam, akhaka khobar sebentar, karena belum selesai tadi. Kainun khobar limutada marfu'un bihi wa'alam putarbihi doma wa huwa ismu fa'il ya'mal amal fi'il. Nam isim, isim fa'il beramal amal fi'il. Nam karena beramal amal fi'il maka dia memiliki makmul gitu ya. Kainun, kita ulang, kainun khobar mubtada marfu alamat terpihi doma wa huwa ismu fa'ilin ya'mal amalu fi'lin. Nam ya'mal amalu fi'lin naqis, beramal amal fi'il naqis, karena kananya di sini karena berasal, berasal dari kana naqis. Nam wasmuhu atau wasmuha domirun mustatirun jawasan takdiruhu huwa. Nah, berarti ada isim yang mustatir jawasan huwa. Isim apa? Isim untuk kainun di sini. Akhaka khobar li kain. Khobar li kain. Li anahu ismu fa'ilin ya'malu amala fi'lin. Mansubun wa alamatu tasbihi alif niabatan anil fathi li anahu minal asma'il khamsa wa huwa mudhaf wal kab tawir mutasil mabni ala sukun mabni ala al-fathi fi mahali jarin mudafun ilai sayidun kainun akhoka. Nam beramal ini, sayidun beramal ya. Nam juga masdarnya ini simfa'il kan, juga masdar dari kana beramal. Contohnya apa? Contoh kaunuka mustahidan, kaunuka mujtahidan khairul laka. Kaunuka mujtahidan khairun laka. Nam contoh-contoh ini kalau enggak sempat ditulis ada di buku Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi yang insyaallah dalam beberapa waktu dicetak ya. Kalau bisa ditulis lebih baik sehingga itu memiliki memiliki tulisan untuk murojaah. Nah. Kaunuka mujtahidan khairul laka, keadaanmu sebagai orang yang sungguh-sungguh lebih baik bagimu. Nah, kaunuka di sini sebagai mubtada. Nah. Marifat enggak kaunuka? Marifat apa enggak? Marifat, marifatnya dengan apa? Karena mudhaf kepada kepada isim ma'rifat yaitu domir, iya kan? Nam kaunuka mubtada marfu'un wa alamat terfihi doma ya wahwa mudhaf walqaf fi mahali jarin mudhafun ilai, atau kalau diucap lebih panjang walqaf dhamir mutasil mabni alal fathi fi mahali raf'in fi mahali jarin mudhafun ilai. Kemudian wahwa masdar ya'mal amal fi'il. Nah, wahwa masdar ya'mal amal fi'il, masdar yang beramal amal fi'il. Was ya'mal amal fi'lin naqisin, beramal amal fi'il naqis. Wahwa masdar ya'malu amala fi'lin naqisin. Wasmuha domir, wasmuha di sini kaf. Nah, tadi terburu-buru ngucap ya. Kaunuka tadi fi mahali jarin mudhafun ilai, namun memiliki arti sebagai isim karena idofatu masdar ila fa'ilihi, nah, atau kepada isimnya. Lo ngerti? Diulang. Kaun mubtada wahwa mudhaf al-kaf fi mahli jarin mudhafun ilai wahwa idofatul masdar ila, kalau fi'ilnya tam kita katakan idofa masdar kepada fa'ilnya, kalau di sini idofatu masdar kepada isimnya. Nah, berarti sudah ada isimnya di sini. Isim. Isimnya mana? Yang mudhaf ilai ini. Mujtahidan khobar li kaun. Li ana khobar, khobar li kaun li anahu. Li anahu masdar ya'malu amala amala fi'lin naqisin. Nah, itu ya. Nah, mansub alamatu nasbihi fathah. Nah. Wal jumlatu min kaun wasmuha wa khobaruha mubtada. Jumlah kaun isimnya dan khobarnya sebagai mubtada. Tadi kita sudah dapat mubtada, sekarang ada mubtada lagi. Nah, khairun, khairun khobar lil mubtada. Mubtada yang mana? Ini. Kalau kalau kita menyebutkan yang pertama tadi mubtada pertama, ya, kaunu kamu dadak pertama mujtahidan khobarnya. Nah, kemudian mubtada pertama dan khobarnya menjadi mubtada kedua. Khairun khobar untuk mubtada kedua. Berarti di sini ada anak kalimat. Nah, itu ya. Nah, syahidnya apa? Masdar beramal. Kaun di situ masdar beramal. Nah. Barakallahu fikum. Nah, kita perbanyak contoh biar antum lebih banyak mengerti tentang pembahasan ini. Nah. Yang kita pakai kana, namun yang antum pahami kalau kalau nulis contoh kana berarti berlaku juga untuk siapa ini? Untuk saudari-saudarinya ya. Apa itu? Akhwatnya ada asbaha, ada amsa, ada adha, ada dhola, bata, soro, dan lain sebagainya. Nah, kan itu. Dan telah hanya harus antum pahami tidak semuanya mengalami perubahan, karena ada yang mutasorib dan ada yang ghairu mutasorib. Nah, kan itu. Yang mutasorib yang mengalami perubahan berarti dia bisa beramal meskipun meskipun apa? Meskipun perubahannya ke mudore ataupun amarnya atau bahkan masdarnya tadi bisa beramal atau bahkan isim fa'ilnya. Nah, selagi apa? Selagi memiliki arti nakis beramal. Namun ketika dia tidak nakis, ketika tam, maka beramal apa enggak? Enggak beramal. Nah, tingkat-tingkat lagi yang itu ya. Kenapa? Karena antum nanti banyak dapat di Al-Quran, antum bisa mendapati di Al-Quran fiil-fiil yang kita sebutkan ini ternyata enggak beramal. Kenapa? Karena di situ tam. Nah, karena tam. Nah, ketika nakis memiliki arti yang kemarin disebutkan, ya. Ketika tam memiliki arti yang lain. Nah, ketika tam. Seperti apa? Kana. Ya, contoh kana. Kana ketika nakis artinya artinya apa? Mensifati isim arti yang diberitakan terjadi pada waktu lampau. Gitu kan? Kecuali kalau kalau isimnya itu lafzul jalalah Allah, maka berlaku untuk terus-menerus tidak terputus. Naam, gitu ya. Naam. Fiil yang lain. Naam, kemudian ketika artinya tam. Kana ketika artinya tam apa artinya? Artinya hasola, artinya hadasa, artinya sabata. Nah, itu ketika tam. Amsa ketika diartikan nakis apa artinya? Nakis, amsa. Yaitu apa? Mencipati isim terjadi pada waktu sore. Kalau tam artinya memasuki waktu sore. Nah, itu. Begitu juga asbaha. Kalau tam artinya memasuki waktu pagi. Adha memasuki waktu duha. Dama, nah kalau dama tidak perlu dikasih ma. Ketika ketika apa ini? Memiliki arti tam, dam kita baca dama tanpa dikasih ma. Nah, artinya apa? Terus berlangsung. Istamara. Bata artinya nazala. Lailan, sehingga di malam hari. Itu arti untuk tamnya. Nah, soro artinya intakola, berpindah untuk tam. Kalau untuk nakis artinya apa? Soro artinya menunjukkan pada perubahan, gitu kan. Nah, kalau untuk tam artinya berpindah. Nah, infaka artinya berpisah. Bariha, nah, tanpa dia kesima ya, artinya pergi. Dama artinya apa tadi? Tadi yang artinya senantiasa itu yang dola, dola senantiasa artinya. Kalau dama artinya bakia, tetap atau tersisa. Nah, itu arti-arti fi'il ini ketika fi'il tersebut untuk arti tam atau ketika digunakan fi'il tam. Nah, maksudnya Ketika antum mendapati fi'il-fi'il ini, baik antum mendapati di Al-Quran atau hadis atau tulisan para ulama, maka harus bisa dibedakan apakah fi'il ini nakis atau tam. Nah, bagaimana kita tahu? Lihat dari konteks kalimat yang ada. Nah, kalau nakis nanti memiliki isim dan khobar. Kalau tam yang dimiliki adalah fa'il. Yang dimiliki adalah fa'il. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, nah, kita ulang contoh-contohnya. Dan ini termasuk sekaligus memurojaah bab mubtada. Karena berbicara isim sama dengan berbicara mubtada. Iya enggak? Iya. Karena kenapa? Karena fi'il-fi'il ini fi'il-fi'il yang masuk pada mubtada dan khobar, merubah mubtada menjadi isimnya dan merubah khobar menjadi khobarnya. Nah. Ya, kita ulang. Contoh kemarin Zaidun qa'imun menjadi apa ketika masuk kana? Kana Zaidun qa'iman. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Ya. Kana Zaidun qa'imun. Kana apa ini? Fi'lun madin nakis. Zaidun, Zaidun isimnya. Sekarang menjadi isimnya. Isim kana. Qa'iman? Khobar kana. Khobar kana. Nah, kita bikin kalimat lain. Zaidun kana qa'iman. Apa i'rabnya? Zaidun mubtada kana fi'lun madin nakis tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Mana isimnya pada kalimat seperti ini? Zaidun kana qa'iman. Mana isimnya? Dhamir mustatir huwa. Mustatir jawazan huwa. Takdiruhu mustatir jawazan huwa. Mustatir jawazan takdiruhu huwa kembali ke Zaid. Nah, qa'iman khobarnya mansub. Nah, itu ya. Zaidun kana qa'iman. Nah. Barakallahu fikum. Iya, contoh lain. Az-Zaiduna kanu sebentar, tadi mubtada belum ada khabarnya antum. Yang Zaidun kana qa'iman, Zaid mubtada, kananya fi'il madhi nakis, isimnya huwa, kembali ke Zaid, qa'iman khabarnya. Khabarnya kana. Sekarang mana khabarnya mubtada? Kana qa'iman. Nah, kana kana wasmuha wa khabaruha khabarun lil mubtada. Kana is wasmuha wa khabaruha khabarun lil mubtada. Nah, itu. Azaiduna kanu apa ini? Qa'imina. Azaidanu Azaidanu kanu qa'imina. Coba. Abu Salma di Irab. Kalimatnya sudah agak susah-susah ini kalimatnya. Azaiduna. Azaiduna. Al-mubtada. Iya, mubtada'un. Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Ahsanta. Kanu fi'lun madin nakis. Nam fi'lun madin nakis. Wa fa'iluhu apa? Fi'lun madin nakis. Fi'lun madin nakis. Wal wawu. Wal waw. Domir. Domirun mutasilun. Wasilun. Mabni ala. Ala sukun. Fi mahali. Fi mahali raf'in fa'il. Fi mahali nasbin. Oh, fi mahali nasbin. Fi mahali raf'in. Fa'il. Jangan fa'il. Fi mahali raf'in. Apa ini? Isim. Nam isim. Isim kana. Isim kana. Hmm. Isim kana. Isim kana. Nam. Qa'imin. Qa'imina. Khobar lil mubtada. Khobar apa? Isim isi, lil kana. Khobar kana. Khobar kana. Khobar kana. Man. Mansub. Mansubun. Wa alamatu nasbihi alya. Ya. Nam. Ahsanta. Wajumlatu. Wajumlatu. Kana, min kana, min kana, wasmuha, wasmuha, wa khobaruha, fi mahali khobar lil mubtada, fi mahali apa? Nasbin, nasbin, fi mahali nasbin, khobar, khobar, lil mubtada, lil mubtada. Nah, mengerti ya? Nah, ini dibikin agak susah. Sekalian murja'ah bab mutada' khabar sih. Nah. Nah, kita bikin susah lagi. Zaidun kalau khabar mali nasbin, masbin. Kalau khabar mali nasbin, kalau sempat salah ucap diperbaiki. Kalau isim fi mahali raf'in, isim kana. Kalau khabar fi mahali nasbin, khabar kana. Nah. Khabar Zaidun fi mahali raf'in. Iya. Yang mana tadi? Yang oh, kanu qa'imin ya. Fi mahali, kalau gitu fi mahali raf'in. Raf'in khabar li Zaid, khabar untuk Zaid mubtada. Ya, berarti apa salah ucap. Ya, diulang ya. Zaidun mubtada marfu alamat rafihi wawu. Pengganti bagi doma karena dia jamak mudzakkar salim. Kanu fi'il madi naqis. Wal wawu isimnya. Nah, kanu ada wawu ya, isimnya. Qaimin khabarnya mansub alaf nasbihi ya. Pengganti dari fathah karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian kana isimnya dan khabarnya fi mahali raf'in khabar untuk Zaidun, khabar untuk mubtada. Nah, itu. Aksantum. Zaidun kana yaqumu abuhu. Zaid bapaknya dulu berdiri. Zaidun kana abuhu. Zaidun kana yaqumu abuhu. Boleh juga dibalik. Boleh juga Zaidun kana abuhu. Abuhu yakumu. Yakumu. Boleh juga untuk bikin lagi Zaidun kana abuhu qaimun. Nah, itu semuanya harus ketemu i'rabnya. Zaidun kana abuhu qaimun. Zaidun kana abuhu yakumu. Zaidun kana yakumu abuhu. Artinya sama. Zaid bapaknya dahulu berdiri. Cuman beda membahasakan saja. Nah, gimana i'rabnya? Zaidun kana abuhu qaimun. Zaidun mubtada marfu alamat rafihi doma. Kana fi'il madi naqis. Nah, mana isimnya? Nah, isimnya ada di isimnya. Dhamir mustatirun huwa kembali ke Zaid. Abuhu mubtada. Qaimun khobar. Nah, jumlah abuhu qaimun sebagai khobar bagi kana. Fi mahali nasbin khobar bagi kana. Kana isimnya dan khobarnya khobar untuk Zaidun. Nah, sekarang yang ini. Zaidun kana abuhu yakumu. Zaidun mubtada. Kana fi'il madi naqis. Isimnya? Satirun huwa kembali kepada Zaid. Nah, abuhu ya, teruskan. Nah, sekarang kita ambil wajah kedua ya. Yang bentuk kalimat ini yang di setelah kana itu bisa jadi isimnya. Nah, yang bentuk yang sekarang kan, setelah kana bisa menjadi isimnya. Zaidun mubtada kana fi'il madi naqis. Abuhu isim untuk kana. 6. Terus diganti belakangnya menjadi qaiman. Nah, itu. Qaiman. Zaidun kana abuhu qaiman. Zaidun mubtada, kananya fi'il madi naqis, abuhu isimnya kana, qaiman khobarnya kana. Kana isimnya dan khobarnya khobar untuk Zaid. Kalimatnya kalau dirubah jangan qaimun, jadi qaiman. Iya. Nah, kalau qaimun i'rabnya yang tadi kalau qaimun. Kalau ini kalau qaiman berarti dia sudah menjadi khobar bagi kana. Maka abuhu sebagai isimnya. Zaidun kana abuhu qaiman. Itu ya. Ulang. Zaidun kana abuhu qaiman. Nah, di sini kita Zaidun kana abuhu qaiman. Zaid bapaknya dahulu berdiri. Zaidun mubtada'un marfu'un kana fi'lun madin naqis abuhu isim kana marfu' alamat rafihi wawu alha fi mahalli jarin mudafun ilai qa'iman khabar kana wa kana kana wasmuha wa khabaruha fi mahali raf'in khabar li Zaid. Naam. Yang bawahnya Zaidun kana abuhu yakumu. Nah, kalau yakumu bisa ya. I'rab yang baru saja kita i'rab. Ya tabak Zaidun mubtada kananya fi'il madhi naqis, abuhunya sebagai isim kana mudaf-mudaf ilai, yakumunya fi'lun mudhari'un marfu'un alamat rafihi dhamma wa fa'iluhu damir satir fihi jawazan takhiruhu huwa ya'udu ila abuhu. Nah, yakumu fa'ilnya huwa kembali ke siapa? Abuhu. Lalu antum mengucap lagi wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali nasbin khobar khobar kana wal jumlah min kana wasmuha wa khobaruha khobarun lil mubtada Zaid. Nah, itu. Nah, ini lebih ringkas i'rab ini. Tidak begitu banyak anak kalimat. Naam. Zaidun kana yakumu abuhu. Naam, Zaidun kana yakumu abuhu, Zaidun mubtada marfu kana fi'il madhi naqis. Naam. Kemudian khabarnya huwa, isimnya huwa kembali ke Zaid, ya. Isim tetap. Kali ini hanya itu. Zaidun mubtada marfu kana fi'il madhi naqis, isimnya huwa kembali ke Zaid. Yakumu fi'il mudhari abuhu sebagai fa'il bagi yakumu. Bahwa mudhaf hak fi mahalli jarin mudhafun ilai. Jumlah fi'il dan fa'il yakumu abuhu khobar untuk kana. Kana isimnya dan khobarnya khobar bagi Zaid. Nah, itu. Zaidun kana abuhu maridun. Nah, kita pakai i'rab yang ini bisa. Maridun. Zaidun kana abuhu maridun. Nah, coba siapa yang i'rab? Zaidun kana abuhu maridun. Nah, di i'rab. Jangan i'rab yang pertama ya, i'rab yang baru yang ini sudah i'rab agak sulit. Kalau antum bisa berarti yang mudah lebih gampang lagi. Siapa mau ngambil? Udah kan tadi? Udah. Abu Isa. Gilirannya Abu Isa. Giliran antum. Kedua. Zaidun kana abuhu maridun. Zaidun kana abuhu maridun. Zaidun. Iya, Zaidun. Zaidun mubtada'un. Zaidun mubtada'un marfu'un. Wa alamat rafihi dhamma. Kana fi'lun madin naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Yansibul khabar. Naam. Wasmuhu dhamirun. Abuhu. Abuhu ismu kana. Iya. Abu isim kana. Wa alamatu rafihi alwawu li'annahu min aswal khamsah wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilaih. Ya. Maridun khabar kana khabar kana mansubun alamatu nasbihi fathah wal jumlah min kana wa abuhu kana wa abuhu wasmuha wa khabaruha kana wasmuhu wa khabaruha ya. Fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in khabar li Zaidin. Ya, khabar li Zaid. Ahsanta ya, sudah ketemu ya, khabar li Zaid. Nah, itu Zaidun mubtada kana fi'lun madhi naqis abuhu isim untuk kana mudhaf ilai maridun khabar bagi kana. Kemudian khabar kana mansub alamat nasubnya fathah. Kemudian kana isim dan khabarnya itu jumlah. Artinya apa jumlah? Dia menjadi khabar jumlah kalimat. Nah, jumlah fi mahali raf'in khabar lil mubtada. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Kana Zaidun abu apa? Kana Zaidun abuhu maridun. Ya bisa. Maridun. kana Zaidun abuhu maridun. Nah ini kana Zaidun abuhu maridun, apa irobnya? Kana fi'il madinakis, Zaidun isimnya, isim kana abuhu mubtada, maridun khobar. Jumlah mubtada khobar menjadi khobar bagi fi'il nasin, khobar bagi kana. Nah kana Zaidun abuhu maridun, nah, kana fi'il madinakis, Zaidun isimnya, abuhu mubtada, maridun khobar bagi mubtada. Mubtada dan khobar yaitu abuhu maridun menjadi khobar bagi kana. Kana. Maka enggak boleh ditulis kana Zaidun abuhu maridun. Enggak boleh, karena maridun khobar bagi abuhu. Naam. Bukan khobar kana, maridun khobar abuhu. Naam. Insyaallah kalau yang masih bingung akan lebih bisa memahami ini di kitab kitab yang terjemahan ya, Al-Mubtada' fi Ilmin Nahwi. Namun di sini dijelaskan supaya mengerti tentang adanya anak-anak kalimat. Nah, kalau contoh-contohnya ini contoh-contoh yang sederhana ya, kita masukkan fi'il-fi'il tadi. Apa fi'il-fi'ilnya? Kana Zaidun qa'iman. Apalagi amsa, amsa Zaidun qa'iman. Semuanya bisa, tinggal gantikan aja. Amsa Zaidun qa'iman, asbaha Zaidun qa'iman. Ya, artinya satu contoh untuk semua ada selesai. Soro, soro Zaidun mustahidan, Zaid menjadi orang yang rajin. Nah itu. Laisa Zaidun qa'iman, Zaid tidak berdiri, kan gitu? Iya. Nah artinya satu contoh itu berlaku untuk fiil-fiil yang disebutkan tadi. Manfaqa Zaidun qa'iman, Zaid senantiasa berdiri. Nah satu contoh ini bisa untuk banyak fiil yang menjadi saudarinya kana, sehingga itu mudah. Satu antum mengerti, berarti mengerti untuk contoh lainnya. Nah, di sini kita berikan contoh-contoh yang lain supaya apa? Supaya pengetahuannya bertambah tentang i'rab jumlah. Tentang i'rab jumlah. Nah. Kemudian kalau yang masih belum mengerti i'rab sederhana kana Zaidun qa'iman. Nah, kita ulang lagi. Iya. Kana fi'lun madin naqis, Zaidun isim kana marfu, alamat rafihi dhamma, qa'iman khobar kana mansub alamat masdihi fathah. Well, itu kan sudah selesai ini. Kemudian kalau kita ubah isimnya bukan isim dohir, ini kan isim dohir karena Zaidun qa'iman, diganti domir bisa enggak? Bisa. Kalau kita mau ganti domir berarti kita cukup nyebut kana saja, nanti isimnya huwa kana qa'iman. Nah, tapi ketika antum mengucap kana qa'iman, huwanya kembali ke siapa? Nah, bingung kan? Maka ya, harus dikasih kalimat, harus dikasih kata sebelumnya. Zaidun kana qa'iman, supaya huwa ini bisa kembali kepada kepada lafaz sebelumnya. Zaidun kana qa'iman. Nah, dengan begitu kana di sini isimnya huwa, kembali ke Zaid. Zaidun kana qa'iman. Kalau isim yang kita keluarkan dhamir yang tidak perlu kembali ke siapa-siapa, seperti apa? Kuntu. Yeah. Qa'iman. Nah, kuntu qa'iman. Aku ana. Nah, perlu enggak ada kalimat, ada kata sebelum kuntu? Enggak perlu. Enggak perlu karena alim, karena sudah sempurna kalimatnya. Sempurna, ya. Domir kuntu ini enggak perlu kembali ke siapa-siapa. Hmm. Karena dia pembicara ya. Pembicara. Kuntu qa'iman, aku dahulu berdiri. Nah, karena fi'il madhi naqis mabni ala sukun litisalihi bidomiri rafin mutaharrik. Watak domir mutasil mabni ala domi fimahali nasfin fimahali rafin isim kana qa'iman khobar kana. Nah, berarti ini yang tak ini yang menjadi isimnya, yang kalau dalam pembahasan fi'il dan fa'il menjadi apa ini? Menjadi fa'il kan? Kalau pembahasan fi'il dan fa'il menjadi fa'il. Namun kalau dalam pembahasan kana, dalam pembahasan kana dia menjadi isimnya. Nah, kuntum. Kuntum. Nah, kun apa ini? Ko? Qa'imuna. Qa'imina. Kuntum qa'imina. Coba di i'rab. Ganti Abu Syafnat. Tadi Abu Isa, sekarang antum. Kuntum qa'imina. Kuntum qa'imina. Ya. Kun antum siap kana? Kana. Apa? Fi'lin madhi naqis. Nah, fi'lin madhi naqis mabni ala? Mabni ala sukun. Nah, liti solihi? Liti solihi. Bidomirin. Bidomirin mustadirun. Bidomirin mutaharik. Bidomirin mutaharik. Iya. Ini ada tak sih? Tak kan ada rapat mutaharik ya? Litasalihi bidomirin mutaharik. Wa boleh antum mengucap tak atau tum? Untuk mudah tum aja. Tum. Tum. Tum domir mutasil. Domir mutasil. Fimahali. Fimahali. Ismu kana. Fimahali rof'in. Fimahali rof'in. Isim. Ismu kana. Ismu kana. Iya. Aksan tum. Wa qa'imina. Khobarukana. Khobarkana. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ya'u li'anahu. Niabatan. Niabatan anil fathi. Alal. Nial anil anil fathi anil fathi lianahu lianahu jamu mudzakkar salim. Naam, ahsantum. Nah, ini syahidnya apa? Kana isimnya berupa domir, khobarnya qaimin. Kalau kita ganti ini domir-domir kuntu kuntum, ini domir mukhatab kan? Tidak, tidak perlu adanya pengganti ya, seperti juga kuntu. Sekarang kalau kanu, bisa enggak kana khobarnya wawu? Kanu qaimin. Bisa enggak gini kalimatnya? Bisa. Bisa. Ya. Mana isimnya? Isimnya wawu. Qaimin sebagai khobarnya. Hanya saja wawu ini butuh kembali karena dhamir ghaib. Kembali ke siapa? Maka antum bikin kalimat sebelumnya. Kalimatnya antum bisa bikin al-muslimun kanu qaimin atau ar-rijalu ar-rijalu kanu qaimin. Nah, ketika itu al-muslimun atau ar-rijal sebagai mubtada, kanunya fi'il madhi naqis, wawunya isim kana, qaimin khobarnya kana atau kanu ya. Kemudian kana isim dan khobarnya menjadi khobar bagi muslimun atau bagi rijal. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah pembahasan ini kita anggap cukup untuk kana wa akhwatiha beserta beberapa contoh yang ada. Masih banyak pembahasan yang lain berkaitan dengan kana ini sebetulnya. Namun nanti antum dapati di kitab yang lain. Nah, seperti pembahasan boleh enggak isimnya ditaruh di tengah atau di depan, terus juga kana dihapus nunnya, terus juga keistimewaan laisa, keistimewaan kana. Nah, itu ada beberapa pembahasan lainnya yang pembahasan ini bisa diakhirkan. Nah, yang paling penting yang sudah disampaikan ini harus dipahami. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.